memang tak sempurna. Sempurna. Tapi aku punya niat, aku punya 1000 usaha. Tapi kau tak pernah melihatnya. Kau tak pernah menghargainya. Kamu beretika lewat lisanmu itu, di mana letak benakmu. Aku bukan binatang, aku manusia. Hanya dengan sebelah mata, tampak luarku yang kau cerna. Jadikan salahmu pelajaran, patokan ku bukan nominal. Nominal, nominal. Tapi kau tak pernah melihatnya. Kau tak pernah menghargainya, menghargainya, menghargainya. Kamu buta lewat lisanmu itu, di mana letak benakmu. Aku bukan binatang.